Paham? Ini. Atau dia enggak usah tanya, tapi dia tafsir. Dia tafsir sendiri. Paham? Baikah nali fala syai alahu. Kalau akhnya ini li'um, saudara si ibu, dia enggak dapat apa-apa. Kalau enggak dapat apa-apa gimana? Wal baqi ba'da fadlil binti lil am. Sisanya setelah dibagi bagian bintun ya, separuh, maka sisanya ini am. Karena am di sini dia asobah. Begitu. Paham? Jadi yang ashabul furud ini bintu. Nah, al-bintu dibagi, sisa hartanya kasihkan am. Ahli enggak dapat. Paham? Jelas? Nah, wa in kana li ghairi um. Kalau ahnya ini bukan ahli um. Bagaimana? Al-baqi ba'da far ba'da far binti lahu. Sisanya setelah dibagi bagiannya si bintun ini untuk ah tadi, entah itu syakik atau li'ab. Sementara am la syai, paman gak dapat apa-apa kalau sudah begini. Karena dari sisi kekuatan itu lebih kuat ah syakik atau ah li'ab. Sisi lainnya nanti namanya hajib begitu ya. Paman ini yang harusnya dapat bagian asobah sisa, karena ada yang lebih dekat ya. Asobahkan nanti main kuat-kuatan itu. Ini ini punya punya hak asobah. Am paman juga punya hak asobah. Kalau ada ah paman tunduk, tidak bisa. Paham? Jelas. Sehingga harus dia tafsir kalau butuh tafsir. Yang pasti diingat harus punya apa? Tasawuran taman sebelum menjawab. Prinsipnya al-hukmu ala syai' far'un an tasawur. Fahmul soal nisfu jawab. Dengar ya. Prinsipnya dengar. Kalau ada orang bertanya, nih, kamu ingin menerangkan hukum masalah tadi. Kemudian yang ketiga syaratnya, seorang mufti itu harus hadi al-bal. Pikirannya harus tenang. Paham? Harus dalam kondisi stabil. Liyatamakkana min tasawwuril mas'alah, agar dia bisa kuat dari menggambarkan masalah tadi. Wa tatbiqiha 'alal adillah asy-syar'iyyah, dan dia bisa menerapkan masalah tadi di atas dalil-dalil yang syar'i. Sehingga kondisinya harus fit. Paham? Edo. Enggak boleh kalau dia sedang insyighal fikri. Sedang kalut pikirannya. Kemudian berfatwa itu enggak boleh. Misalkan apa? Dia sedang ghalab. Di rumah jengkel sama anaknya. Datang ke masjid sambil nendang batu gitu ya. Sakit kakinya. Di masjid ada orang tanya. Nah, dalam kondisi seperti itu seorang mufti harus paham ini bukan waktunya. Jadi enggak usah dia paksa jawab. Nanti saja. Umat pilih lagi enggak siap. Begitu. Ya, paham? Atau ham, dia lagi sedih. Sedih apa? Enggak punya duit, jangan. Buat belanja ini. Aduh, bingung. Ya. Nah, jangan berkata kalau begitu enggak boleh jawab masalah ya. Karena dia akan kacau pikirannya. Atau sedang malal, sedang lagi jenuh. Ya. Misalkan habis apa? Baca sampai mumet. Ada orang tanya. Ini, halo. Ya. Sudah terlama? Ya. Saya mau tanya nih Zat, ya, ini apa tanya lagi apa? Lagi malal ini. Besok aja ya. Atau enggak usah diangkat, ya. Bang, kalau lagi apa? Jenuh. Paham? Atau sebab yang lain. Sehingga harus dia apa? Hadi al-ba'.

artinya katmul ilm, menyuruhkan ilmu. Takfil bayan an waktu hajar, ya kan? Kan enggak boleh. Tapi kalau dia jawab, dia punya dugaan kuat ini bahkan menjadi fitnah. Kalau dia jawab, entah itu mengancam keselamatan jiwanya atau keluarganya atau muslim secara umum. Ah, maka dalam kondisi itu dia harus menimbang mana yang madharat yang lebih besar. Kalau dengan dijawab madharat yang lebih besar, jangan dia jawab. Mending dia ambil yang madharat yang lebih ringan tadi. Ini kitmanul ilm. Karena itu sifatnya takhil bayan ya. Bukan kitmanul ilm, tapi takhil bayan. Dia akhirnya saja tinggal ketika situasinya memungkinkan. Contoh seperti keutamaan apa? La ilaha illallah ya. Bahwasanya Allah tidak akan mengadab orang yang bertauhid dan tidak berbuat syirik. Kata Salmu adab, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Ya Rasulullah, apakah saya tidak beritakan ini kepada manusia? Kata dia apa? La tabasyirun. Fayattakin. Jangan kamu beritakan kepada mereka. Nanti mereka akan bersandar dengan ini saja, malas dari amalan yang lain. Karena apa? Kondisi mereka masih baru-baru mengenal agama, baru-baru semangatnya, kan gitu ya. Kalau masih baru-baru semangatnya, kemudian diterangkan, ini saya sudah cukup. Itu kan sudah, oh, berarti ya, sudah usah. Sudah, yang penting saya bertauhid, nggak usah syirik. Nah, gitu. Karena masih belum kuat pemahaman tentang agamanya. Nah, kalau dampak seperti ini mungkin terjadi ya jangan. Yang disampaikan. Tapi akhirnya kan sahabat muat apa? Menyampaikannya di akhir ayatnya ya. Ta'assuma demi melepaskan diri dari dosa, yaitu menyembunyikan ilmu. Di akhir kan sampai sudah mau meninggal, baru dia ceritakan itu hadisnya. Ini juga Abu Hurairah menceritakan bahwasanya aku diberikan dua kantung ilmu. Satu kantung ilmu ini, inilah yang aku sampaikan kepada kalian. Yang satu kantungnya lagi, seandainya aku sampaikan, la kutia hadal bul'un, misalnya akan diputus urat leherku. Ya, fitnah yang mengancam jiwanya, dia gak mau sampai. Ini, paham? Madarat itu bisa jadi apa? Mengancam jiwanya sendiri, atau keluarganya terancam, atau muslimin secara umum bakal terancam ini jiwanya, keselamatan mereka. Maka kalau kondisinya seperti ini jangan. Nah, dia tunda di waktu yang tepat. Ini syaratnya. Jadi enggak harus apa? Semua pertanyaan itu dijawab. Ada kalanya harus dijawab, ada kalanya justru sebaiknya ditunda. Ini syaratnya, pertimbangannya. Nah. Terus satu lagi. Kalau mu'alifu rahimahullah ta'ala, ma yalzamul mustafti. Yalzamul mustafti amrani. Al-awwalu ayurida bistiftaihi al-haqqu. Al-haqqu wal-amala bihi. La tatabi'ur rukhasi wa ifhamil wa ifhamal mufti wa ghayra dhalika minal maqasid sayyiati.